citra diri selalu menjadi tujuan saat-saat ini. Semua orang selalu ingin melakonkan hidupnya yang baik, yang manis, yang tertib, yang taat hukum lewat pencitraan. Citra diri lagi-lagi terus dibangun, sekalipun seringkali jauh dari kenyataan. Membanggakan diri, tapi sangat berlebihan, membuat orang tak tahu diri dan tak lagi mampu mengukur kemampuan. Tak segan orang bercerita tentang siapa dia, seakan sebuah bualan di siang bolong yang ingin ditelan semua orang. Tapi apa hendak dikata? Citra diri bisa dibangun. Yang menolak tuh tak punya alasan untuk berkata tidak. Atau ingin menggugat apa? Karena siapa pula yang akan mendengarnya? Itu pun jadi persoalan. Kebanggaan yang berlebihan terus muncul di permukaan kehidupan. Semakin hari orang semakin tak segan membangun kebanggaan akan diri yang sangat berlebihan. Sehingga kadangkala mendengarnya kita mencibir. Namun sekali lagi apa daya, hanya itu yang bisa kita kerjakan. Berlebihan. Karena apa yang diceritakan tentang diri yang sangat pahlawan tak terasa di kehidupan keseharian. Berlebihan. Karena kebanggaan yang diungkapkan hanya untuk supaya diri dipuji orang. Berlebihan. Karena kebanggaan yang diucapkan tak terasa di dalam jalan, jalan kehidupan tak bisa dinikmati oleh banyak orang. Semua serba dalam kata, dalam cerita, dalam slogan, dalam iklan, tapi bukan di kenyataan. Berlebihan yang seperti ini sungguh sebuah ironi yang sangat menyakitkan. Tapi itulah, ketika ambisi tak lagi terkendalikan, maka orang tak lagi mampu untuk mengendalikan diri, mengukur diri, untuk supaya tahu diri. Semua tenggelam bercerita yang bukan diri, bercerita yang sangat berlebih. Kebanggaan yang ingin dibangun menjadi kebanggaan kosong yang tak berarti. Tapi lagi-lagi masih banyak yang bisa tertipu dengan citra diri. Semoga kita makin hari makin bijak dalam hidup ini. Mungkin kita bisa mencitrakan diri dan orang lain tidak mengerti. Tapi tidakkah harus kita sadari penipuan selalu berujung dalam kepedihan? Tapi kalau Anda memang cinta diri, tak peduli orang lain lagi, bangunlah citra dirimu. Nikmati hari-harimu untuk dirimu. Semoga engkau akan bertemu pada satu kesadaran. Ternyata engkau tak pernah menjadi manusia sebagaimana semestinya. Bersama saya, Bigman Sirait.